Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Pembahasan lum'atul i'tiqad masih berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu wajibnya bagi kita untuk membenarkan dan meyakini segala apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun perkara yang datang itu perkara gaib atau perkara yang tidak masuk akal ya menurut manusia. Namun jika itu datang dari hadis yang sahih, wajib bagi kita untuk mengimani dan membenarkan perkara tersebut. Kemudian contoh berikutnya adalah khuruju dabatil ard, akan keluarnya binatang melata ya, binatang bumi yang melata di akhir zaman. Dengan perkara gaib. Nanti di akhir zaman akan keluar binatang melata. Ya. Ada balugotan, dabah secara bahasa, kullu ma dabba 'alal ard. Ya, semua yang berjalan di atas bumi. Wal muradu biha huna, ada punya dimaksud di dalam pembahasan ini, ada batul lati yukhrijuhallahu qurbu qiyamis sa'ah, yaitu binatang melata yang akan Allah keluarkan nanti mendekati hari kiamat. Di akhir zaman mendekati hari kiamat. Akan keluar binatang melata. Wa khurujuha, dan keluarnya binatang melata ini tsabitun, telah tetap kesahihannya, kebenarannya bil Qur'an, dengan dalil Qur'an was sunnah, dan dalil sunnah. Qala Allah Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 82, wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim, ketika telah datang keputusan atas mereka, ya sudah datang waktunya, akhrajna lahum dabatan minal ard, akan kami keluarkan untuk mereka binatang melata dari bumi. Tukallimuhum, yang binatang itu akan berbicara kepada mereka manusia di akhir zaman nanti. Anannasu kanu biayatina la yuqinun, bahwasanya manusia ya tidak beriman, tidak yakin terhadap ayat-ayat kami. Ya, An-Naml ayat 82. Ya. Binatang melata ini keluarnya nanti di akhir zaman. Di saat hari itu manusia sangatlah rusak keadaannya. Kesyirikan, kemaksiatan, kemungkaran tersebar. Ya, sudah rusak. Nah. Dan kaum muslimin saat itu wallahu alam sudah pada meninggal. Orang-orang yang baik sudah pada meninggal. Karena sebelum terjadinya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala utus ya angin, ya angin yang lembut ya, dan meninggallah seluruh kaum muslimin hingga tidak tersisa setelah itu kecuali orang-orang yang buruk saja yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika keluar binatang melata ini tidak akan lagi diterima taubat, karena setelah itu akan diiringi dengan tanda kiamat yang berikutnya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi binatang ini keluar untuk memberikan peringatan bahwa manusia tidak beriman dengan ayat-ayat kami. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi disebutkan annaha lan taquma sa'ah, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat hatta taro qablaha asyru ayat, sampai engkau melihat sebelum hari kiamat itu 10 tanda. Wa dzakara minha, kemudian Rasul menyebutkan salah satunya adalah ad-dabah, keluarnya binatang melata. Riwayat Muslim. Jadi binatang ini bisa berbicara, ya. Na'an. Qala wa laisa fil Qur'ani was sunnati sahihah ma yadullu ala makani khuruji hadhihi ad-dabah wa sifatiha. Tapi perlu difahami bahwa di dalam Quran dan sunnah yang sahihah tidak ada satupun dalil yang menunjukkan dari mana keluarnya binatang ini. Ya. Apakah dari Indonesia, apakah dari Mekah, apakah dari Madinah, tidak disebutkan. Ya. Secara umum akan keluar, enggak tahu keluarnya di mana. Dan juga tidak menyebutkan bagaimana sifatnya, apakah berkaki empat, apa berkaki dua, apa berjalan di atas dengan perutnya, warnanya tidak disebutkan. Maka kalau misalnya nanti ada kita mendengar, oh ini binatang yang dijanjikan, nah ini kadzib, dusta. Karena tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya ataupun tempat keluarnya nanti. Wa inna ma waradat fi dzalik ahaditsu fi sihhatiha nadzar, ya. Melainkan hadis-hadis yang menjelaskan ada sifatnya demikian dan demikian, ya. Ada catatan kesahihannya, yakni tidak sahih. Ya. Ada ilahnya, entah perawinya dhaif atau perawinya ini atau maudhu, wallahu a'lam. Wa dhahir al-Qur'an, adapun dhahir Qur'an, annaha dabatun tungdzirun nasa biqurbil adzabi wal halak, wallahu a'lam. Adapun zahir Quran yang tadi kita baca, yang menjelaskan bahwa dabah ini, binatang melata ini, ya, akan memberikan peringatan kepada manusia tentang dekatnya azab dan kebinasaan, yaitu hari kiamat. Ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sedikit lagi pembahasannya. Setelah itu, terjadilah terbitnya matahari dari barat. Ya. Tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Ini di akhir zaman. Kalau sekarang matahari masih terbit di timur, di akhir zaman mendekati hari kiamat nanti terbitnya dari barat. Qala tulu'u syamsi min maghribiha sabitun bil kitabi was sunnah. Terbitnya matahari dari barat ada dalilnya dari Quran dan sunnah. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Yauma yati ba'du ayati rabbik." Di hari ketika datang sebagian tanda kebesaran Rabbmu, terbitnya matahari dari barat. La yanfa'u nafsan imanuha, tidak akan lagi beriman keimanan seseorang saat itu. Lam takun amanat min qabl, yang mereka sebelumnya tidak beriman. Ya, kalau dengan terbitnya matahari, orang pada percaya, oh iya ini hari kiamat. Baru tahu bahwa dia di atas kemungkaran, dia di atas kekufuran. Berbondong-bondong manusia bertaubat. Tapi apa? La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak bermanfaat keimanan seseorang hari itu yang sebelumnya mereka belum beriman. Ya, sia-sia sudah. Ya, matahari terbit dari barat, tertutup pintu taubat. Aw kasabat fi imaniha khair, atau orang yang belum beriman, belum beramal kebaikan, ya, di dalam imannya. Ada sedikit keimanan mungkin, ya. Tapi ada kepercayaan, maksudnya bukan ini di akhir zaman. Ada orang yang sudah percaya dengan kebenaran, tapi enggak mau mengakukan kebenaran tersebut. Maka demikian ketika dia berbuat kebaikan, langsung sholat misalnya, ya, maka sudah tidak lagi diterima, ya. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak lagi bermanfaat keimanan seseorang pada hari itu. Lam takun amanat min qabl, yang sebelumnya mereka belum beriman. Au kasabat fi imaniha khair, atau belum melakukan kebaikan di dalam keimanannya saat itu, ya. Surat Al-An'am ayat 158. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terbitnya matahari dari barat. Fa idza talat, kalau matahari sudah terbit, waro'ahan nasu, dan manusia melihatnya, matahari terbit dari barat. Amanu ajma'un, semuanya beriman, semuanya taubat. Wadzalika hina, tetapi saat itu, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, au kasabat fi imaniha khaira. Tapi sangat disayangkan, pada hari itu sudah tidak bermanfaat lagi keimanan seseorang, yang mereka sebelumnya belum beriman, atau yang belum mengerjakan kebaikan di dalam keimanannya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Hadis muttafaqun alaih. Ini dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan mempelajari akidah ini menjadikan kita lebih bersemangat di dalam beribadah dan memperbaiki diri, karena segala sesuatu yang kita kerjakan pasti ada balasannya. Iya. Dan tentu ya, syaitan ketika mau menyesatkan anak Adam tidak sekonyong-konyong dia menjatuhkan kepada perbuatan dosa besar. Ya, tidak sekonyong-konyong langsung minum khamr, tidak sekonyong-konyong langsung berzina, tetapi dari sebab-sebab terlebih dahulu. Para ulama menjelaskan permisalan orang yang berbuat maksiat itu seperti halnya orang yang pakai baju putih bersih. Ya. Jadi awalnya orang yang sebelum syaitan ya Maka kata Allah, la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, selangkah demi selangkah. Enggak langsung dijebloskan ke dalam dosa besar atau perbuatan yang sangat besar, tetapi langkah-langkahnya. Nah. Kemudian mereka para ulama memisalkan dengan orang yang pakai baju putih bersih mau menuju suatu tempat yang mana jalan untuk menuju tempat tersebut penuh dengan lumpur. Penuh dengan lumpur. Awalnya dia hati-hati. Awalnya masih jijik, masih perhatian. Dia cari pijakan-pijakan, ya, supaya terhindar dari lumpur yang kotor tadi. Demikian juga orang yang mau berbuat maksiat, awalnya tidak melakukan, awalnya hanya hal-hal yang sepele, mulai lihat-lihat perempuan misalnya, mulai kirim-kirim pesan, ya, masih malu-malu, ya, masih takut untuk berbuat maksiat. Demikian halnya orang yang pakai baju putih tadi, orang yang pakai baju bersih. Awalnya terciprat satu, ya, kena bajunya sedikit. Ya, kalau pengibaratan orang maksiatnya mulai mengarah ke arah sana sedikit. Jalan lagi, kena lagi. Jalan lagi, jatuh. Waduh, basah. Kira-kira dengan pakaian sudah kotor begitu, dia akan masih hati-hati enggak? Enggak, oh, sudah kadung kotor. Jalan aja, terabas aja, mau kotor, mau apa. Sudah kadung kotor semua. Demikian juga orang yang berbuat maksiat. Awalnya masih jijik, masih malu-malu, masih takut. Tetapi satu dia lakukan. Jalan lagi satu dia lakukan. Sudah banyak. Akhirnya terjerumuslah dia ke dalam dosa yang begitu besar. Oleh karena itu barakallahu fikum ansahu nafsi wa iyyakum. Ya, jangan dekati sebab-sebab yang mengarahkan kita kepada ya perbuatan dosa, ya, karena syaitan itu ayat tipu dayanya sangatlah dahsyat, ya. Dari perkara yang remeh hingga kemudian ya, terjatuh ke dalam perkara yang besar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.